Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwan fi din azdan wa azdaqumullahu barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-55 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Yaitu ayat yang berkaitan tentang adab dalam berdoa. Jadi kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menempuh atau dengan cara adab yang mulia ini, yaitu dengan rendah hati, suara yang halus, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita lihat ayatnya. Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala berkata, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan hati yang lembut, rendah hati, dan juga halus. Kenapa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Ud'u ayyuhal mu'minun rabbakum mutadallilina lahu khufiyatan wa sirra. Artinya berdoalah kalian wahai segenap kaum mukminin kepada Rabb kalian dalam keadaan apa? Merendahkan diri kalian untuknya. Kemudian juga rendah hati dan juga lembut. Naam. Wal yakun du'a'u bi khusyu'in wa bu'din 'an riya'. Penting ini, hendaknya doa tersebut dilakukan dengan khusyu', tenang hatinya, wa bu'din 'an riya', dan jauh dari riya'. Apa itu riya'? Riya' adalah an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Paham ya? Naam. Artinya apa? Seseorang beramal dengan suatu amalan, namun dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia, itu namanya riya. Riya ini termasuk syirik asghar. Tapi yang Rasulullah khawatirkan, Rasulullah mengkhawatirkan kepada umatnya penyakit riya ini. Karena riya ini ya barakallahu fiik, penyakit yang kadang muncul tiba-tiba. Semula kita sudah ikhlas, sudah benar-benar ingin, intinya apa, membantu karena Allah Ta'ala, tapi karena ada faktor yang lain timbullah riya. Nah itu harus kita perangi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan, aku takutkan pada kalian, syirik kecil. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau alaihissalatu wassalam, riya. Jadi amalan riya ini bahaya sekali ya. Orang sudah ikhlas memurnikan amalannya karena Allah, tapi terkadang tiba-tiba muncul riya. Biar dipuji, disanjung, dilihat. Si fulan masya Allah dermawan, si fulan masya Allah pemberani, si fulan masya Allah. Paham ya? Jadi kalau kita beramal, pastikan, upayakan semaksimal mungkin hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena riya ini adalah kaitannya dengan apa? Hati. Naam. Yang harus diperangi. Naam, karena niatan ini bisa berbolak-balik ya. Sampai-sampai ada dari kalangan para ulama mengatakan apa? Naam. Ma'aliju syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Paham ya? Aku tidaklah apa? Mengobati sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati. Naam. melainkan niatku. Ma'alajtu syai'ana syadda 'alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit atau aku untuk obati kecuali apa? Yang sangat sulit tadi, niatnya. Niat ini harus kita jaga baik-baik. Barakallahu fiik. Antum belajar niatnya apa? Kita mengajarkan ilmu niatnya apa? Kemudian ketika bersedekah, berinfak, niatnya apa? Itu semua diluruskan. Jangan sampai niat kita bengkok di situ. Jangan sampai niat kita hanya ingin populer, hanya ingin viral, hanya ingin terkenal. Jangan. Itu semuanya niatan-niatan yang bisa merusak amalan tersebut. Naam, upayakan kita beramal karena Allah, sedekah pun karena Allah, belajar pun karena Allah, mengajarkan ilmu juga karena Allah. Karena apa? Sampai-sampai ada kaidah kan, na makana lillah dam wastaqar. Makana amaluhu lillah dam wastaqar. Barang siapa yang amalan itu karena Allah, dam wastaqar, akan terus-menerus jalan dan menetap. Paham ya? Naam. Kemudian apa? Sebaliknya, barang siapa yang amalannya itu karena selain Allah, naam, itu nanti apa? Akan tidak langgeng, wangkota dan terputus. Makana amaluhu lillah dama wastaqar. Barang siapa yang amalannya itu karena Allah, dama wastaqar. Senantiasa menetap, kokoh dan langgeng terus-menerus. Tapi barang siapa yang amalannya bukan karena Allah, mungkin karena sanjungan, pujian atau yang semisalnya, amalan tersebut akan terputus di tengah perjalanan. Na'am barakallahu fiik. Jadi upayakan kita bisa menjaga niat kita. Kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asabahumullah. Inna Allah ta'ala la yuhibbul mutajawizina hududa syar'ih. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui, melewati batasan-batasan syariatnya. Hulu. Tidak diperbolehkan. Naam. Seperti hulunya orang-orang musyrikin yang mereka minta berdoa kepada selain Allah Ta'ala, minta kepada bebatuan, pepohonan, minta kepada mbah fulan, mbah alam, minta kepada kuburan. Ini hingga saat ini bukan perkara yang baru lagi. Semenjak munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga saat ini benih-benih kesyirikan itu masih ada. Antum lihat sekarang kampung-kampung itu ya, di pelosok, di pedalaman, di kampung-kampung yang jauh dari ilmu agama yang benar, mereka masih minta berkuburan itu. Minta pada kuburan mbah fulan, mbah alan, gak jelas itu kuburan siapa, mbahnya itu muslim atau kafir, gak jelas juga. Intinya kuburannya itu diagungkan, kemudian dibangun di atasnya, langsung apa? Nah, mendapat rekomendasi ini, mbah fulan ini sakti. Kalau minta kepada mbah fulan ini, itu pun syaratnya apa? Syarat kesyirikan juga. Setiap malam Jumat Kliwon nabur bunga. Jumatnya enggak sembarangan, Jumat Legi enggak sah. Paham ya? Jumat Pahing enggak sah, istilah Jawa seperti itu. Malam Jumat Kliwon nabur bunga. Allahul musta'an. Naam. Macam-macam kesyirikan ya. Wa iyad billah. Naam. Kita lihat di sini. Wa a'dhamu tajawuz asyirku billah, ya kan, termasuk bentuk melampaui batas yang paling besar adalah asyirku billah. Hati-hati nih ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan ini bisa menghancurkan semua amalan. Paham ya? Terkhususkan syirik apa? Akbar. Kalau syirik akbar sudah hancurannya sudah. Syirik akbar hancur semua amalan kalau sampai terjatuh dalam syirik akbar. Kalau syirik asghar seperti riya itu menghancurkan amalan yang terkena syirik saja. Tapi kalau syirik akbar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memberikan peringatan kepada para nabinya, bukan sekedar orang-orang biasa, para nabinya dikasih ultimatum. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka lakukan, hancur semuanya. Itu para nabi padahal. Kemudian Allah taala juga mengatakan kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, hancur amalanmu dan kamu nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ini bukan sekedar manusia biasa, nabi dapat ultimatum seperti itu karena bahayanya kesyirikan. Barakallahu fiik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan al-isyraku billah ini. Dosa besar yang paling besar adalah syirik berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, mensekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah, minta kepada Allah, minta juga kepada kuburan. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Padahal jaminan doanya barakallahu fiik, Allah Ta'ala langsung ngomong langsung. Nah, kalau berdoa itu hendaknya kepada Allah Ta'ala, mintanya kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim? Mengenai apa? Doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ngeri barakallahu fiik. Artinya apa? Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepada-Ku langsung. Kalau berdoa itu langsung minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma ighfirli ya ghafar, Allahumma rzuqni ya razzaq, langsung. Enggak usah pakai perantara-perantara. Kata mereka alasannya kan kita enggak bisa. Kalau berdoa langsung kepada Allah Ta'ala, kita ini banyak dosanya, kotor kita ini. Harus melalui orang-orang soleh katanya. Subhat mereka seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Apa kata Allah Ta'ala tadi? Disebutkan situ, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, sayadkhuluna jahannam mendakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Bayangkan. Jadi kalau berdoa minta kepada Allah Ta'ala, jangan pernah antum mengeluhkan curhat curahan hati antum kepada medsos, jangan. Paham ya? Karena sekarang kan zaman medsos. Dikit-dikit posting di status. Wah, anak sedih ini. Anak ekonominya turun ya. Ya, akhi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan. Ini sekedar selingan, karena banyak orang-orang yang mencurahkan hatinya malah ke medsos gitu loh. Seharusnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Hamba-Mu ini, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ya Allah. Mungkin hamba-Mu banyak dosa sehingga menghambat rezekinya, atau misalnya. Jangan malah curhat, nih dicurahkan, dilampiaskan, semuanya diposting ke status misalkan. Nah, barakallahu fiik. Kalau para santri ya di pondok yang mungkin enggak paham status ya. Yang penting kalau misalkan mengadukan curahan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek silakan. Dipersilakan kalau merengek kepada Allah Ta'ala, ya Allah, enggak masalah. Pahamnya justru Allah itu senang. Kalau hambanya itu senantiasa minta kepada Allah itu senang Allah Ta'ala. Paham ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Nah, terutama kapan? Waktu doa yang paling bagus dan juga ada jaminan langsung dari Allah Ta'ala. Kapan waktu yang paling terbagus? Harun, kapan waktu yang paling terbagus? Sepertiga malam terakhir di antaranya. Ada waktu yang lain, cuman sepertiga malam terakhir jaminan langsung juga. Ada juga di antara adzan dan iqamah. Antara adzan iqamah itu berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ya razzaq, Allahumma ighfir lana ya ghafar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fihi, misalkan. Doa. Ketika apa? Di antara adzan dan iqamah juga dijamin dikabulkan. Ad-du'a bainal adzan, bainal adzanain la yurad. Paham ya? Doa antara dua adzan adzan iqamah enggak ditolak. Kemudian sepertiga malam terakhir jaminannya apa? Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Tiga jaminan. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Satu. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Dua. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Nah, sepertiga malam terakhir ini enggak boleh malas-malasan barakallahu fiik. Kalau enggak ada udzur syar'i, bangun. Singkapkan selimut-selimutnya. Paham ya? Naam. Kemudian apa? Gerakkan badannya untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, sepertiga malam terakhir. Habis salat malam, berdoa. Paham ya? Jangan sekedar salat kemudian tidur lagi, jangan. Berdoa itu intinya. Paham ya? Naam, qiyamul lail, kemudian berdoa, ya Allah, minta yang antum inginkan berupa kebaikan. Naam, ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kita lihat kedua ikhwanillah minal amwat wal awsan wa hadzalik, seperti berdoa kepada selain Allah Ta'ala dari kalangan amwat. Apa itu amwat? Mayit. Orang dah mati kok dimintai gitu loh. Kemudian apa? Dan berhala-berhala yang semisal itu. Enggak boleh kita minta kepada para mayit, apalagi berhala patung kok dimintai, benda mati kok dimintai. Mayit aja yang awal mulanya hidup kemudian mati enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang butuh itu adalah yang hidup atau yang mati gitu loh. Sebenarnya yang butuh itu yang hidup atau yang mati sebenarnya, Ahmad? Yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati? Yang mati butuh yang hidup, butuh apa? Doanya. Kok malah yang hidup malah datang orang mati? Terbalik itu, serba terbalik zamannya sekarang ya. Datang ke kuburan, berbondong-bondong. Yang dibawa bukan doa saja. Bawa bunga, bawa air. Bunga alasannya biar nanti meringankan azab. Air dituang biar alasannya dingin katanya, pendingin katanya. Itu semuanya pemikiran yang tidak benar. Paham ya? Justru dia tanpa bunga, wala air, wala syair, doa dari rumah pun, dari rumahnya pun sampai gitu loh. Paham ya? Doa itu yang dibutuhkan. Naam. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalkan doa untuk orang tua, sampai. Tapi kalau dia cuma nabur bunga, nuang air, anggapan mereka sampai, padahal itu enggak sampai. Paham ya? Dengan dalil-dalil yang ada, tidak ada satupun yang sahih mengenai apa? Naam barakallahu fik, tata cara dalam ziarah kubur, nabur bunga, nyiram air itu enggak ada. Paham ya? Nah, adapun kisah Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan yang sedang diazab, itu khusus beliau membelah pelepah korma, jadwal ditancapkan khusus beliau, enggak boleh kita mencontohnya. Nah, karena beliau dapat kabar wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Kalau yang satunya lagi diazab, yang satunya juga lagi diazab, yang satunya dulunya di dunia suka ngadu domba, namimah, yang satunya kalau berna'am barakallahu fit, kalau kencing tidak bersuci. Paham ya? Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Lah kalau kita, siapa yang kasih tahu kalau di dalam kuburan sedang diazab? Makanya tidak tepat ya barakallahu fik, walaupun orang-orang itu anggapannya kalau kata berbunga nanti ringan azabnya, kalau dituang air apa? Dingin katanya, itu enggak benar. Karena alamnya beda. Alam kuburan itu beda dengan alam dunia. Hafid, alam kuburan itu beda dengan alam dunia. Paham ya? Alam dunia yang antum saksikan ini, alam kuburan alam barzakhiyah. Alam antara jembatan antara dunia dan akhirat, awal daripada marahil akhirah ya situ di kuburan itu. Paham ya? Wah, antum siram satu tangki air pun enggak mempan gitu loh. Paham ya? Antum tumpuk bunga satu truk pun enggak ada nah reaksi di situ. Yang bisa menyelamatkan, meringankan doa di antaranya. Wa waladun salihun yad'u lah. Doanya anak saleh kepada orang tuanya masuk di situ. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya yang ke-56, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Masyaallah. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan. Sudah diperbaiki dengan tauhid, diperbaiki dengan sunnah, diperbaiki dengan ketaatan, jangan dibikin rusak lagi. Paham ya? Jangan dibikin kesyirikan lagi di situ, jangan dibikin kebid'ahan lagi, jangan dibikin nan kemaksiatan lagi setelah ada perbaikan tadi itu. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Apa tamak? Berharap, berharap yang sangat. Jadi kalau antum atau kita berdoa itu ada rasa takut, rasa berharap dan cinta. Jangan lupa tiga poin ini ya, al-mahabbah wal-khawf wal-raja. Antum berdoa kepada Allah Ta'ala karena cinta dan karena takut terhadap azabnya dan karena mengharapkan surganya. Harus itu. Jangan seperti orang-orang sufiyah atau barakallahu fik, sebagian kelompok sufiyah yang mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah itu karena cinta katanya, bukan karena takut nerakanya, bukan karena mengharapkan surganya. Keliru atau benar itu? Keliru atau benar, Akhnafail? Dengarkan baik-baik. Sebagian orang sufi mengatakan kami beribadah kepada Allah karena cinta, bukan karena takut nerakanya, bukan karena mengharapkan surganya. Bagus atau enggak? Enggak. Poin pertama toh yang bagus, cinta toh. Makanya itu hati-hati seperti itu. Bahkan kita beribadah kepada Allah karena cinta, takut nerakanya, dan mengharapkan surganya. Tiga poin: al-mahabbah, wal-khauf, wal-raja. Makanya, nah kelihatan halus, ya halus tapi menipu. Karena cinta, bukan takut nerakanya, bukan karena mengharapkan surganya. Sampai-sampai ada yang ekstrim. Ya Allah, kalau seandainya kami beribadah kepada Engkau karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan ke surga. Ekstrim kan? Ya Allah, kalau kami beribadah kepada Engkau karena takut nerakamu, masukkanlah sekalian. Aneh kan? Itu yang ekstrim. Ahlu sunnah tidak demikian. Nah, barakallahu fik, seharusnya seorang muslim dalam berdoa harus terpenuhi padanya tiga poin tadi dalam beribadah, berdoa. Rasa cinta, rasa takut, kemudian apa? Rasa harapan, berharap. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sungguhnya kasih sayang Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang muslimin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Paham ya? Karena orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik itu jaminannya bukan hanya surga saja. Plus melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dalilnya pendek, simpel, padat. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, jaminan surga dan tambahan lagi itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ingat? Ingat? Apa? Ayo, nama al-akh, ayo. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik, muhsin, muhsinin, itu mendapatkan apa? Surga dan tambahan. Mendapatkan apa? Surga dan tambahan. Apa tambahannya? Apa tambahan tadi di sini? Apa tambahan tadi maknanya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nikmat. Karena di surga itu ya barakallahu fiik, setelah masuk surga ada kenikmatan yang lebih lagi, yaitu melihat wajah Allah taala. Ada yang lebih lagi, ridho. Paham ya? Kalau sudah mendapatkan ridho Allah taala, sudah. Paham ya? Semua akan diberi. Paham ya? Surga, melihat wajah Allah taala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diberi. Masya Allah, na'am. Menunjukkan bahwasanya apa? Kenikmatan yang luar biasa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik. Wala tufsidu fil ardi bi ayyi naw'in min anwa'il fasad. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam jenis kerusakan, jangan. Tidak dengan kesyirikan, wala kemungkaran, wala kemaksiatan, wala kebid'ahan, jangan. Na'am. Dan dari sini ba'da islahillahi iyyaha, setelah Allah telah memperbaiki bumi tersebut, bi bi'tsatir rusul alaihi salatu wasalam, dengan diutusnya para rasul alaihi salatu wasalam, wa umraniha, dan setelah Allah taala memakmurkan bumi tersebut dengan apa? Bi ta'atillah, dengan mentaati Allah taala. Maksudnya setelah diutusnya para rasul alaihi salatu wasalam, dan setelah diutusnya rasul tersebut, mereka apa? Memakmurkan bumi tersebut dengan mentaati Allah taala. Wad'uhu subhanahu mukhlishina lahu du'a, dan berdoalah kalian semuanya kepada Allah taala dalam keadaan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah taala. Jadi berdoa hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, saat itu masih kecil, usianya masih belia, Rasulullah ajarkan kepadanya tauhid yang benar. Seraya berkata, ya gulam, ya gulam, wahai seorang anak. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'anta fasta'in billah. Tauhid, paham ya? Naam. Disebutkan itu, wahai seorang anak, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahat, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'anta fasta'in billah. Wahai seorang anak, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Tolonglah agama Allah, Allah taala akan menolongmu. Paham ya? Kemudian apa intinya situ? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah taala. Jangan minta kepada kuburan. Jangan minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan. Jangan minta kepada pepohonan. Paham ya? Jangan minta kepada orang yang sudah mati. Paham ya? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'anta fasta'in billah. Dan apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongannya mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, jangan sampai salah alamat ya. Naam, kita lihat di sini, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Khaufan min iqabih wa raja'an li sawabih. Masyaallah. Ketika berdoa ini, dua poin ini, setelah mahabbah rasa cinta, dua poin ini yaitu apa? Takut terhadap hukumannya dan mengharapkan pahalanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, berbuat baik di sini mau berbuat baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan harta atau yang semisalnya. Nah, karena kita enggak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun, enggak boleh. Kebaikan sedikit pun enggak boleh diremehkan. Hatta walaupun dengan cara apa? Antum bertemu saudara antum, wajah yang berseri-seri, itu kebaikan yang enggak boleh diremehkan. Apa kata Rasulullah SAW? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan. Walaupun kamu bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Naam. Paham ya? Naam. Marah tidak ada larangan. Kadangkala serius tidak ada larangan. Cuman kadangkala harus ada barakallahu fiik waktu-waktu yang dia apa? Meluangkan untuk mengamalkan amalan kebaikan tadi itu. Paham ya? Bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum kaifaluk ahlan wa sahlan. Hayyakallah. Paham ya? Nah, ayo khidmah lak ya akhi. Nah, seperti itu. Naam. Ini kita lihat sini barakallahu fiik. Syahid di sini Allah Ta'ala apa? Rahmatnya itu senantiasa apa? Dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha busran baina yaday rahmatih, hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat." Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan dialah zat yang telah mengutus angin. Paham ya? Dialah zat yang telah mengutus apa? Angin. Sebagai kabar gembira yang mendahului nam di hadapan apa? Rahmatnya. Paham ya? Jadi sebelum hujan biasanya ada angin. Paham ya? Angin yang itu nanti terkumpul padanya awan mendung, akhirnya turunlah hujan. Orang senang, mendung ini sudah setahun enggak hujan. Kemudian tiba-tiba ada angin, terkumpul padanya awan, mendung, orang senang, busra, kabar gembira. Nah, ada yang mereka menyiapkan bejananya, menyiapkan drum-drumnya, menyiapkan wadah-wadahnya karena sudah lama enggak hujan. Paham ya? Kemudian mereka sudah mempersiapkan sawah-sawahnya, ladang-ladangnya, senang. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, kemudian ketika na'am barakallahu fiikum awan tadi itu atau angin tadi itu telah membawa awan yang berisikan apa? Air hujan, mendung. Paham ya? Naam. Menghitam itu biasanya ya. Langsung apa kata Allah Ta'ala? Suknahu li baladin manjitin. Kami giring. Digiring Allah Ta'ala. Kami giring, kami arahkan kepada apa? Negeri yang tandus. Bayangkan, tandus, gersang, kemarau panjang, pateklik, istilahnya gitu ya. Allah Ta'ala giring arahkan ke situ. Nah, kemudian bagaimana reaksinya? Fa'angzalna bihil ma. Langsung kami turunkan air hujan di situ. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Kemudian kami keluarkan dengan sebab air hujan tadi semua buah-buahan. Mulai berbuah, tumbuh-tumbuhan yang semula layu jadi tumbuh. Antum lihat. Sebagai bentuk keberkahan air hujan, biasanya orang ketika bercocok tanam, kemarau panjang itu ya, mengairi dengan air sungai atau air mata air, itu tumbuhnya sulit, lama gitu ya. Tapi begitu kena air hujan, tersiram air hujan, langsung tumbuhnya luar biasa. Masya Allah. Nah, keberkahan daripada apa? Air hujan yang Allah telah turunkan. Kita lihat berikutnya. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itu pula lah kami membangkitkan orang-orang mati. Dipermisalkan seperti itu, mati, dibangkitkan kembali, tumbuh hidup lagi gitu loh. Paham ya? Nah, semoga kalian mau mengingat. Orang udah mati, hancur lebur, dikebumikan, dimakamkan, dimakan oleh tanah semuanya jasadnya tadi. Kecuali apa? Barakallahu fiik naufal. Kalau orang sudah mati, meninggal dunia, dikebumikan, dimakamkan, dikubur, itu nanti lama-lama dimakan oleh tanah jasadnya. Kecuali apa? Tulang ekor, ahsan, tulang ekor. Dari tulang ekor itulah diciptakan kembali, disusun kembali. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Semua bani Adam akan dimakan oleh tanah. Kecuali apa? Illa ajbadzanab. Kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Tulang ekor enggak hancur. Kalaupun dihancurkan pun, na barakallahu fiik, enggak akan apa? Hilang sirna gitu ya. Dengan izin Allah Ta'ala akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk na barakallahu fiik, namun disusun kembali. Walaupun dalam keadaan demikian mampu kalau seandainya mewujudkan yang dari awal itu mampu. mewujudkan sesuatu yang awal yang enggak ada dan mampu, apalagi cuma membangkitkan. Paham ya? Biasanya orang kesulitan itu kan kalau bikin dari awal gitu ya. Menciptakan awal mula yang enggak ada dan mampu, apalagi cuma ngulangi lebih mampu lagi, gitu loh. Istilahnya seperti itu. Qala al-mufassiruna sabahumullah wallahu ta'ala huwa alladhi yursilu riyah at-thayyibah al-layyinah mubashshiratin bil ghaiz alladhi tusiruhu bi'nillah. Perhatikan ini. Allah lah zat yang telah mengutus riyah, apa riyah? Angin. At-thayyibah, angin yang baik. Al-layyinah, angin yang baik, lembut. Sebagai mubashshirat, kabar gembira. Membawa kabar gembira, apa itu? Al-ghaiz, apa ghaiz? Hujan. Al-ghaiz, air hujan. Jadi kalau orang sholat istisqa, doanya apa diantaranya? Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina, atau Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Turun hujan. Minta agar diturunkan hujan. Naam. Alladhi tusiruhu bi'idnillah. Yang mana angin tadi itu yang terkumpul, barakallahu fiik, yang baik dan lembut tadi, membawa kabar gembira dengan air hujan, yang apa? Yang akan... Na'am barakallahu fikum, Allah Ta'ala tetapkan dan atau yang akan apa diturunkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Akan menimpa diturunkan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau turun hujan, itu Rasulullah ketika diminta untuk menghentikan hujannya, doa Rasulullah bukan menghentikan hujan, tapi mengalihkan. Karena hujan itu rezeki, gitu loh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Badui, "Ya Muhammad, orang Badui datang sepekan hujan, awal mulanya enggak hujan, berdoa, Rasulullah berdoa langsung hujan deras itu ya, hartanya hancur, kemudian binatang ternak pun juga sirna karena hujan deras. Datang lagi batu itu tadi minta agar hujannya berhenti gitu loh. Apa kata Rasulullah? Allahumma la alai, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, alihkan kepada sekeliling kami dan jangan mengenai kami. Bukan berhentilah hujannya, bukan. Paham ya? Ya, nah, yang diminta itu adalah mengalihkan di tempat-tempat yang lain dan tidak menimpa tempat tersebut. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Fa yastabsyirul khalqu bi rahmatillah, maka makhluk pun senang dengan rahmat Allah Ta'ala. Hatta idza hamalat ar-rihu as-sahabal muhmal bil matar. Naam, atau muhmil itu ya. Awa. Artinya apa artinya? Sampai ketika angin tersebut membawa awan, yang awan tersebut membawa air hujan, saqahullahu biha, Allah telah menggiring mengarahkan air hujan tadi, lihya'i baladin, untuk menghidupkan suatu negeri, qad ajdabat arduhu, yang buminya sudah tandus gersang. Ajdabat itu tandus gersang, paham ya? Wa yabisat asjaruhu wa zar'uhu, dan tanamannya, pohon-pohonnya sudah mulai mengering, diturunkan di situ. Bagaimana biasanya kita saksikan langsung hijau atau tidak? Hijau. Nah, masya Allah, kita lihat sini. Fa anzalallahu bihil matar, kemudian Allah turunkan air hujan, fa akhraja bihi al-kal'a wal asjara waz-zuru'a. Kemudian Allah telah keluarkan dengan sebab air hujan tersebut al-kal'a, tumbuh-tumbuhan. Al-kal'a itu tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan. Wal asjar, pepohonan, waz-zuru', tanaman-tanaman. Fa adat asjaruhu munam muhmilat muhmilatan bi anwa'is samarat, kemudian kembalilah pohon-pohon tadi itu na'am barakallahu membawa dengan berbagai macam jenis na'am barakallahu fi buah-buahan. Semula gersang, tandus, mati, layu, begitu terseram air hujan langsung apa? Tumbuh. Naam, masyaallah, kita lihat. Kama nuhyi hadzal balad, sebagaimana kami menghidupkan negeri ini, al-mayyit, negeri yang mati ini, bil matar, dengan air hujan, nukhrijul mauta, kami pun akan bangkitkan orang-orang yang sudah mati, min kuburin, dari kuburan mereka, ahya'an ba'da fana'ihim, dalam kondisi hidup semuanya, yang semula mereka sirna dan mati, dibangkitkan kembali, mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Wa dzalika 'alallahi yasir, bagi Allah Ta'ala itu mudah. Membangkitkan kembali itu mudah bagi Allah Ta'ala. Semua Bani Adam kalau dikubur, dimakan oleh tanah, kecuali apa tadi? Al-Hafidh. Semua Bani Adam ketika dikuburkan, dimakan oleh tanah jasadnya, kecuali apa? Yang tidak dimakan oleh tanah tadi? Tulang apa? Betis? Atau tulang rusuk? Atau tulang belulang? Atau apa? Tulang umum, ada tulang khusus di situ. Tulang-belulang. Tulang-belulang itu sama umum juga. Tulang apa? Barakallahu fiik, Amir. Tulang ekor. Tulang ekor yang keliru, tulang ekor. Antum tuh tulang belulang terlalu umum, tulang ekor. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita tutup yang terakhir. Li tata'idu, agar kalian mengambil nasihat wa tasadillu, dan agar kalian berdalilkan atas apa? Ala tauhidillah, atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, itu menunggalkan Allah taala, tunggalnya Allah taala, wa qudratih, dan kemampuan Allah taala, alal ba'si, untuk membangkitkan kembali. Karena ada yang mengingkari, kalau udah mati itu enggak mungkin dibangkitkan kembali. Siapa yang mengingkari ini? Orang-orang kafir. Kisahnya antum lihat dalam surat apa? At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum badzalika 'ala Allahi yasir. Wallahu a'lam bissawab. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.